الحمد لله الحمد لله المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام من الحلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي طهره الله ظاهرا وباطنا فوق ما يقال اللهم صل وسلم على النبي الحبيب المجتبى والهادي من الضلال محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالغدو والآصال أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واذكروا المآل معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya. Firman Allah di dalam surat Ali Imran 102, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan takwa sebenar-benar takwa, bukan setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati membawa iman Islam tertancap di dalam dada dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat di atas adalah perintah Allah untuk kita takwa kepada Allah dengan takwa yang bersungguh-sungguh. Takwa dengan sepenuh hati, bukan takwa yang setengah-setengah, bukan takwa yang terikat dengan situasi atau kondisi. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi. Takutlah kepada Allah dalam kondisi apapun, di mana saja kamu berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fakta menunjukkan bahwa kita dalam melaksanakan suatu ibadah sering terjebak dalam rutinitas ritual. Banyak di antara kita, termasuk kita sendiri umat Islam, yang melaksanakan suatu ibadah hanya dengan prinsip asal sekedar menggugurkan kewajiban. Kita setiap hari sholat 5 waktu, tapi prinsip kita yang penting sudah sholat, yang penting gugur kewajiban, tanpa kita berusaha sudah khusyukkah sholat kita. Akhirnya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Kita rajin sholat, kita rajin sholat berjamaah di masjid, tapi mungkarnya jalan terus. Kita tekun beribadah, tekun berpuasa, tapi tidak punya kepekaan sosial terhadap fakir miskin bersifat masa bodoh. Bahkan sering tega menipu fukara masakin untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan politik. Kita sudah pergi haji 4-5 kali mondar-mandir Mekah Indonesia. Indonesia Mekah, tapi gaya hidup kita masih saja tetap individualisme. Materialistis, tidak punya solidaritas sesama muslim. Bak kata dalam tempurung picik, sempit pandangannya, dangkal hatinya, tidak terbuka walaupun sudah melihat Islam dalam skala internasional. Yang dia lihat, yang dia pandang, yang disaksikan tidak sanggup menggugah dan menggubah jiwanya, tidak bisa mewarnai pandangan hidupnya. Inilah ma'asyiral muslimin, bentuk takwa setengah-setengah, sepotong-sepotong. Tidak haqqatu qatih. Ibadahnya hanya dikerjakan dengan prinsip asal sekedar menggugurkan kewajiban. Hasilnya apa? Hanya berupa fenomena zahir. Sholatnya cuma merupakan kegiatan dan tradisi yang menjadi rutinitas. Hajinya hanya merupakan pengalaman di Mekah saja. Sodakonya hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik. Begitu juga puasa dan ibadah lainnya dilaksanakan tidak sepenuh hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Shihabuddin Al-Hajj Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallatil alsunu an wasfi khusrani dinihi. Barang siapa yang hidup dengan kapital takwa, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa nanti di akhirat. Dan sebaliknya, banyak barang siapa yang hidup berbekal dengan kapital dunia, artinya segalanya bergantung materi, maka dia akan mendapatkan kerugian yang besar di akhirat nanti, bahkan kerugian di dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus hati-hati pegang dunia. Kita harus hati-hati pegang harta. Ia bagaikan fata morgana, semakin jauh kita mengejar, semakin jauh kita tidak sampai pada tujuan. Sesuatu yang kita kira air ternyata panas matahari. Sesuatu yang kita sangka bisa membahagiakan ternyata tambah membingungkan. Sesuatu yang kita kira menyejukkan ternyata sering membuat kita panas dan lupa daratan. Sesuatu yang kita anggap barang mewah ternyata, kata Nabi, adalah bangkai-bangkai yang menjijikkan. Sesuatu yang kita bilang berharga tapi ternyata kenyataannya, kata Nabi, adalah makanan anjing yang tamak dan rakus. Ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Dunia adalah bangkai, dan orang-orang yang berebut dunia adalah bagaikan anjing-anjing kelaparan yang berebut bangkai. Jadi ma'asyiral muslimin, bangkai semuanya. Rumah mewah yang kalian beli adalah bangkai. Mobil bagus adalah bangkai. Uang banyak miliaran di bank adalah bangkai. Jabatan yang kita rebutkan adalah bangkai. Deposito yang kalian investasikan di bank-bank semuanya bangkai. Dan kapan ia disebut bangkai? Kalau semua itu kita gunakan hanya untuk menuruti hawa nafsu kita, bukan untuk kepentingan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap beliau dengan harta. Semua harta beliau untuk kepentingan perjuangan Islam, untuk kepentingan agama, serta untuk santunan fakir miskin. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Bilal radhiyallahu anhu, kana la yasbutu indahu dinarun wala dirham wa in fadala syai'un wa lam yajid man yu'tihi wa faja'ahu al-lailu lam ya'wi ila manzilihi hatta yatabarra'a minhu ila man yahtaju ilaihi. Kata Nabi, kata Bilal, kana la yasbutu Rasulullah tidak pernah di dalam sakunya indahu dinarun wala dirhamun, ada uang satu dirham atau satu dinar. Tidak pernah Rasulullah sakunya berisi uang. Nah, wa in fadala syai'un, kalau Rasulullah di sakunya masih ada kelebihan uang, walam yajid man yu'tihi, dan beliau tidak menemukan orang yang menerima pemberian Rasulullah, wa faja'ahul lail, dan beliau kemalaman, lam ya'wi ila manzilihi, beliau tetap mencari orang yang mau menerima sedekah biar tidak ada uang dalam sakunya. Beliau tidak berani pulang ke rumahnya, lam ya'wi ila manzilihi, hatta yatabarra minhu, sehingga beliau terbebas dari beban itu, karena uang di saku adalah membebani beliau di akhirat nanti. Ila man yahtaju ilaihi, sehingga beliau menemukan orang yang membutuhkan uang yang ada di saku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian harus bertakwa kepada Allah dengan takwa, sebenar-benar takwa. Janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam, takwa dan iman tertancap di dalam dada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa di zaman sekarang ini iman dan takwa kita sering goyah dan kemudian tumbang diterjang angin materialistis. Meskipun kelihatannya muslim, taat beribadah kita, tapi di dalamnya rapuh. Label iman sepertinya hanya lipstik belaka, label muslim hanya kedok belaka. Sikap taat ditampakkan di permukaan. Setiap hari pakai baju jubah, pakai topi haji, padahal di dalamnya ada kepentingan duniawi, ada kepentingan politis yang menghiasi hatinya. Wa may yuti'allaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'allaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah, fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka orang-orang ini ma'asyiral muslimin pasti masuk surga bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapakah mereka yang masuk surga bersama orang-orang yang cinta Rasulullah, cinta Allah? Minan nabiyyin wasiddiqin, mereka adalah para nabi Allah yang menanti kita di surga. Wasiddiqin, orang-orang yang benar hatinya. Wasyuhada, para pejuang-pejuang Islam yang ikhlas memperjuangkan Islam, bukan kepentingan politik. Wasolihin, juga orang-orang yang soleh. Wahasuna ula ikarofiko, mereka inilah orang-orang yang baik yang menjadi teman kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah beberapa penjelasan Al-Quran dan hadis mengenai pentingnya beriman dan bertakwa kepada Allah, takwa dan iman secara total. Mudah-mudahan kita semoga digolongkan oleh Allah golongan minal muttaqin al faizin, orang-orang yang takwa yang nanti di surga memperoleh keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sowan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Titel di atas pundak kita adalah titel husnul khatimah. Wa husnul khatimah, wa husnul khatimah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin al faizin, wa adkhalana wa iyyakum fi jannatihi aminin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wa biqal yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahil fardis somad alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufwan ahad. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين. وكونوا إلى الخير قريبين وعن الشر بعيدين تكونوا سعداء موفقين. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة. وارض اللهم عن بقية أهل رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصرهم وإياهم على أعدائنا أعداء الدين. وانصر أحكام شريعة نبينا محمد في ممر الدهور والسنين في بلدتنا إندونيسيا وفي العالم الإسلامي كل يامن يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.